terang. Tahukah aku cinta di kau sejak dulu aku bertemu. Belum tahu hatimu, baru sekali kita bertemu. Oh Dora, Dora, mengapa kau menggodaku? Hatiku risau selalu. Mari Dora, datanglah padaku, jangan hanya dalam mimpiku. Aku tergoda olehmu, ku serahkan, ku dambakan hidupku hanya untukmu. Dora, ku nantikan dalam mimpiku, datanglah lagi menemani.